sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman masyita amma ba'd. Ikhwata liman azzin allahu ayyakum, kita melanjutkan di al-majlis al-khamis wal-ashirun, majlis yang ke-25 fi wasfin nar a'adhanallahu minha, terkait pembahasan tentang sifat-sifat neraka yang semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita semuanya darinya. Syekh Rahimahullah setelah menyampaikan di mukaddimahnya, beliau menyatakan, ikhwani laqad hadzaranallahu ta'ala fi kitabihi minan nar. Wahai saudara-saudaraku, Allah Azza wa Jalla telah memperingatkan kita di dalam kitabnya dari bahaya api neraka. Wa akhbaruna an anwa'i azabiha bima tatafattaru minhul akbah wa tatafajjaru minhul qulub. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabarkan kepada kita tentang berbagai macam bentuk azab-azab siksaan neraka yang dengannya akan bisa memuk hati-hati para hamba dan akan terpancar para jiwa-jiwa manusia. Hadzaruna minha wa akhbaruna an anwa'i 'adzabiha rahmatan bina. Allah Azza wa Jalla memperingatkan kita dan mengkabarkan kepada kita tentang dahsyatnya azab, macam-macam azab neraka, sebagai rahmat buat kita semuanya. Linajdada hadharan wa khawfan, agar kita semakin bertambah takut, semakin bertambah kewaspadaan kita untuk menjauhi dahsyatnya azab neraka. Fasma'u ma jaa fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam min anwa'i adzabiha la'allakum tadhakkarun. Kata Syekh rahimahullah, maka dengarkanlah oleh kalian apa yang diterangkan di dalam kitabullah dan juga dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang berbagai macam azab api neraka. Semoga kalian bisa tersadar dengannya. Wa anibu ila rabbikum aslimu lahu, dan segeralah kembali kepada Tuhan kalian dan berserah dirilah kepadanya. Min qabli ayyatiyakumul azab thumma la tunsurun, sebelum datang kepada kalian azab kemudian kalian tidak bisa ditolong lagi. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah membawakan banyak dari ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya Allah Azza wa Jalla menyatakan, wattaqun narul lati u'iddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Demikian juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan neraka juga disediakan untuk orang-orang yang zalim. Dalam surat Al-Kahfi ayat 29, inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiqwa. Sesungguhnya kami telah sediakan buat orang-orang yang menzalimi, orang-orang yang zalim, kami sediakan api neraka yang mengelilingi mereka gejolak panasnya api neraka. Demikian juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya orang-orang yang mengikuti jalan-jalannya iblis dari kalangan manusia diancam dengan dahsyatnya azab api neraka jahannam. Illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikuti engkau wahai iblis dari kalangan orang-orang yang tersesat, yang menyimpang. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in, dan sesungguhnya jahannam adalah tempat yang dijanjikan buat mereka semua. Laha sab'atu abwabin, dan jahannam memiliki 7 buah pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsum, dan setiap-tiap pintu jahannam itu memiliki golongan-golongan yang sudah ditentukan akan memasukinya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-55, yauma yakhshahumul adzab min fawqihim wa min tahti arjulihim, dan di hari itu azab mengelilingi mereka, baik dari arah atas mereka ataukah dari bawah mereka, untuk menyiksa mereka dari segala penjuru. Dalam ayat yang lain, dalam surat Az-Zumar ayat ke-16, Allah Azza wa Jalla menyebutkan lahum min fawqihim dhulalum minan nar, dan mereka memiliki naungan dari api neraka dari atasnya. Wa min tahtihim dhulalun, demikian juga dari bawah mereka terdapat api neraka. Dzalika yukhawifullahu bihi ibadah, ya ibadi fattaqun. Yang demikian ini dalam rangka Allah Azza wa Jalla menakut-nakuti dengannya para hambanya. Wahai para hamba-hambaku, maka hendaknya kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hawa yang disebutkan di dalam api neraka begitu panasnya. Allah Azza wa Jalla menyatakan wa ashabu syimal ma ashabu syimal, dan golongan kiri, tahukah kalian apa itu golongan yang kiri? Fi samumi wa hamim, mereka itu berada di dalam angin yang sangat panas dan juga air yang sangat panas. Wa dhillim min yahmum, dan juga naungan yang begitu hitamnya, seperti asap yang begitu hitamnya. La baridi wa la karim, yang mana naungan tersebut tidaklah menyejukkan dan juga tidaklah menyenangkan. Keumuman yang namanya naungan itu adalah untuk melindungi diri dari panas. Akan tetapi naungan yang ada di dalam api neraka ternyata naungan yang semakin menambah panas seorang yang berada di dalamnya. Iyadzabillah. Masyaallah warahimani warahimakumullah. Demikian juga di dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Mudathir ayat yang ke-27-29. Wa ma adraka masaqar, tahukah kalian apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tadhar, neraka saqar itu tidak akan menyisakan dan tidak akan membiarkan manusia yang memasukinya kecuali akan disiksa. Lawahatul lil bashar, sehingga neraka saqar akan menghanguskan kulit-kulit manusia yang memasukinya. Tidak ada satu orang pun yang selamat yang dibiarkan oleh neraka, kecuali disiksa sampai terbakar kulit-kulit mereka. Oleh karena itu, Syekh Rahimahullah mengingatkan dengan firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Karena begitu dahsyatnya azab api neraka. Wa quduhan nas wal hijaratu, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Ketika dimasukin manusia yang berdosa dengan dosa-dosanya, dengan batu-batu belerang dalam beberapa tafsir, maka api neraka akan semakin menyala sebagai bahan bakar, semakin panas. Alaiha malaikatun ghilazun syidadun. Di dalamnya ada malaikat-malaikat yang begitu kasar, lagi kaku. La ya'sunallaha ma amaruhum. Mereka menyiksa orang-orang yang memasuki neraka dan mereka tidak pernah bermaksiat pada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Demikian juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan pakaian orang-orang yang ada di dalam api neraka. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa tarul mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad. Dan engkau akan melihat mereka para pendosa pada hari itu dibelenggu, diikat dengan rantai-rantai. Sarabiluhum min qatiran. Dan pakaian yang menutupi diri-diri mereka itu terbuat dari aspal yang dipanaskan sampai mencair. Melengket di badannya, tapi begitu panasnya ia zambillah. Wa taksha wujuhahum nar. Dan wajah-wajah mereka itu diliputi oleh api neraka. Demikian juga di dalam ayat yang lainnya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan azab yang begitu dahsyat yang menimpa badan-badan para ahlun nar. Falladzina kafaru kuti'at lahum thiyabun min nar. Maka orang-orang kafir akan diberikan buat mereka pakaian, sepotong pakaian terbuat dari api neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Setelah itu disiram dari atas kepala-kepala mereka air yang sangat panas. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julu. Air yang disiramkan tersebut karena saking panasnya sampai menghanguskan segala apa yang ada di dalam perut-perut mereka dan juga kulit-kulit mereka. Walahum maqami'u min hadid. Dan mereka itu akan dicambuk dengan cambuk-cambuk yang terbuat dari besi. Kullama aradu ayakhruju minha min gommin. Setiap kali mereka ingin keluar dari api neraka karena kesedihan yang tiada taranya, u'idu fiha wa dhuqu adzabal hariq. Mereka dikembalikan lagi ke dalam api neraka lalu dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab yang membakar. Demikian juga dalam surat An-Nisa ayat yang ke-15, kondisi siksaan yang berulang-ulang yang akan dialami oleh ahlun nar. Kata Allah Azza wa Jalla, innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, maka kami akan masukkan mereka ke dalam api neraka. Kullama nadijat juluduhum. Setiap kali gosong kulit-kulit mereka, badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kami mengganti dengan kulit-kulit yang lainnya, kemudian disiksa kembali agar mereka merasakan azab yang begitu dahsyatnya. Setiap kali kulitnya kembali diazab lagi, setiap kali setelah itu disembuhkan lagi diazab lagi. Demikian dan seterusnya ya zambillah, menunjukkan siksaan yang terus berulang. Demikian juga makanan yang disediakan untuk mereka. Di sana ada sebuah pohon yang bernama pohon zakum. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Ad-Dukhan ayat 43-46. Inna syajarata zakumi ta'amul azim. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanannya bagi para pendosa. Kal muhli yaghli fil butun. Pohon zakum tersebut kalau dimakan akan mendidih, menggelegak. Seperti al-muhl, yaitu tembaga yang dicairkan sampai meleleh. Dipanaskan sampai meleleh, menggelegak di dalam perut-perut mereka. Kaghalyil hamim, seperti menggelegaknya air yang sedang mendidih. Demikian bentuknya, demikian juga bentuknya daripada pohon zakum, begitu buruknya. Kata Allah Azza wa Jalla, inna syajarata zakumi, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usu syayatin. Dan mayangnya, bunganya itu seperti kepala-kepala syaitan. Saking buruknya rupanya dan juga saking jeleknya rasanya. Kemudian juga beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di antara sifat neraka atau sifat makanannya ahlu annar. Summa innakum ayyuhadh-dhalunal mukadzibun. Kemudian sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang sesat dan yang mendustakan kebenaran yang Allah bawa, yang Allah turunkan. La akiluna min syajarin min zakum. Kalian sungguh akan makan dari pohon zakum. Famaliuna minhal butun. Dan kalian akan memenuhi perut-perut mereka, kalian. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Dan kalian akan minum dari air hamim, air yang sangat panas. Fasyaribuna syurbal him. Dan kalian akan minum seperti minumnya unta yang sedang kehausan. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Dan ini adalah hidangan buat mereka di hari pembalasan. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga minumannya akan bisa membakar wajah-wajah manusia yang meminumnya. Ketika manusia kehausan begitu dahsyatnya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa yastaghisu yughasu bima'in kal muhli. Dan jika mereka meminta minum karena kehausan, mereka akan diberikan minum dari air yang seperti tembaga yang dipanaskan hingga meleleh. Yashfil wujuha, yang akan bisa membakar wajah-wajah mereka. Bi'sa syarabu wasa'at murtafaqo. Dan itu adalah minuman yang paling jelek dan tempat yang paling buruknya. Ma'asyal ikhwar rahimani wa rahimakumullah. Sampai di dalam ayat yang lainnya, sampai usus-usus mereka itu terpotong-potong karena sebab minum minuman tersebut. Wasuku ma'an hamiman faqad ta'am'a'ahum. Mereka diberikan minum dengan air yang sangat panas sampai terputus-putus usus-usus mereka. Iyadzam billah. Demikian juga ma'asyal ikhwar rahimani wa rahimakumullah, di dalam beberapa hadis yang dibawakan oleh beliau rahimahullah, Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yu'ta bin nari yaumal qiyamati laha sab'una alfa zimamin. Nanti akan didatangkan pada hari kiamat neraka yang mana neraka memiliki 70 belenggu. Ma'akulli zimam sab'una alfa malakin yajurunaha. Dan setiap belenggu itu di bawah ada 70 ribu malaikat yang menyeretnya. Sehingga belenggunya yang begitu besar sampai 70 ribu malaikat yang menyeretnya, yang menjadikan orang-orang kalau sudah diazab di dalam api neraka tidak akan mungkin pernah bisa selamat keluar daripadanya. Kemudian juga di dalam hadis yang lainnya, panasnya api neraka. Kata Rasulullah SAW, narukum hadhi ma yukidu banu adama juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian ini yang dinyalakan oleh Bani Adam itu adalah 1/70 dari panasnya api neraka jahannam. Para sahabat kemudian menyatakan, ya Rasulullah innaha lakafiyah. Wahai Rasulullah, api dunia ini sudah cukup untuk menyakitkan para hamba. Kata beliau, innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'a. Sesungguhnya api neraka akan dilipat gandakan menjadi ditambah lagi 69 kali lipat. Kulluhunna mithlu harriha. Semuanya seperti panasnya api dunia tersebut. Demikian juga barakallahu fikum, Rasulullah SAW menyebutkan tentang dalamnya jurang neraka jahanam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba kami mendengar suara dentuman yang sangat keras. Maka Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam menyatakan, "Atadruna mahadha? Tahukah kalian suara apa ini?" Kulna Allahu wa Rasuluhu a'lam. Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam, "Hadha hajarun arsalahu Allahu fi jahannam mundu sab'ina kharifa." Ini adalah batu yang Allah kirim ke neraka jahannam. Allah jatuhkan ke neraka jahannam 70 tahun yang lalu. Fal'an hinan taha ila qa'riha. Dan sekarang baru sampai di dasarnya. Rawahu Muslim. Sehingga jurang neraka jahannam itu begitu dalamnya. Demikian juga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menyebutkan tentang dahsyatnya buah zakum yang menjadi makanan penduduk neraka. Dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Law anna qitratan min az-zakumi qutirat fi dari dunya la afsadat ala ahli dunya ma'ashiyahum ma'ayishahum." Kalau seandainya satu tetes dari buah zakum itu diteteskan di negeri dunia ini, niscaya akan bisa merusak penduduk dunia segala kehidupan penghidupan mereka. Fa kaifa biman yakunu ta'amuhum, dalam ayat yang lainnya. Terus bagaimana kalau itu adalah makanan buat mereka? Ya, dengan orang-orang yang itu menjadi makanan mereka di neraka, iyadzam billah. Demikian juga Rasulullah SAW menyebutkan tentang azab api neraka yang paling ringan. Dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, "Inna ahwana ahli nari azaban man lahu na'lan wa syirakan min narin." Sesungguhnya orang penduduk neraka yang paling ringan azabnya adalah seorang yang memakai dua sendal, dua tali sendal tapi dari api neraka. "Yagla minhuma dimaguh," yang dengan memakai kedua sendal, tali sendal tersebut mendidih otaknya. "Kama yagla al-mirjal," sebagaimana mendidihnya panci yang mayaro anna ahadan, panci yang sedang memasak air yang menggelegak. "Mayaro ahadan asyaddu minhu azaban," orang tadi merasa melihat tidak ada orang yang lebih berat lagi azabnya daripada dirinya. "Wa innahu la'ahwanuhum azaban," padahal dia adalah orang yang paling ringan azabnya, iyadzam billah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Demikian juga Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya azab, dahsyatnya azab api neraka walaupun sesaat saja, itu bisa membuat lupa, melupakan segala puncak kenikmatan-kenikmatan dunia. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Yu'ta bi an'ami ahli dunia min ahli nar." Akan didatangkan manusia yang paling nikmat di kehidupan dunianya, tapi dia adalah penghuni neraka. "Fayusbagu finnari sibghatan." Kemudian orang tadi dicelupkan ke dalam neraka satu kali celupan. "Tsumma yuqalu yabna adama hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat?" Wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kebaikan hidup? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan hidup? "Fayaqulu la wallahi ya rabbi." Orang tadi menjawab, "Tidak demi Allah wahai Tuhanku, saya tidak pernah merasakan kehidupan yang enak. Saya tidak pernah melihat kebaikan hidup sama sekali." Padahal dia dulunya di dunia adalah orang yang paling nikmat hidupnya, tapi sesaat setelah dicelupkan ke dalam neraka satu detik, itu semuanya sirna, hilang, lupa, dan na'udzubillah dia tidak, seolah-olah tidak pernah merasakannya. Demikian juga sebaliknya, ketika dimasukkan ada orang-orang yang hidupnya paling susah di dunia dari penduduk surga. Orang tersebut dicelupkan ke dalam surga, lalu dikatakan kepadanya, "Yabna Adam hal ra'aita bu'san qat, hal marrabika min syiddatin qat." Wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kesengsaraan? Apakah engkau pernah mengalami kepedihan hidup, kesusahan hidup di dunia? Ya, ketika dia dicelupkan ke dalam surga, ternyata dia mengatakan, "Wallahi ya Rabbi ma ra'aitu bu'san wala marra bi min syiddatin qat." Tidak demi Allah wahai Tuhanku, saya tidak pernah melihat kesengsaraan. Saya tidak pernah merasakan kesusahan hidup sama sekali. Hal ini menunjukkan kenikmatan surga itu begitu besarnya sampai bisa melupakan segala kesengsaraan dalam puncak kesengsaraan hidup di dunia. Rawahu Muslim. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya sallallahu alaihi wa rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga Rasulullah SAW menyebutkan ketika pada yaumul qiyamah dikatakan kepada seorang dari penduduk neraka, dikatakan kepada orang tersebut, ara'aita law kana laka ma 'alal ardi min syai'in akunta taftati bihi, apakah engkau kalau seandainya memiliki segala dunia dan segala isinya, apakah engkau akan menebus dirimu dengan segala dunia yang engkau miliki dari api neraka? Orang tadi mengatakan, na'am, saya akan menebus diri saya. Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, qad aradtu minka ma huwa ahwanu min dzalik. Saya sungguh menginginkan darimu perkara yang lebih ringan daripada itu. Qad akhadtu 'alaika fi dhahri Adam alla tusyrika bi syai'a. Kata Allah Azza wa Jalla, saya telah mengambil janji kepadamu ketika engkau berada dalam tulang sulbi Nabi Adam, agar kalian tidak mempersekutukan aku, tidak berbuat syirik. Fa'abaita illa antusyrika bi, tapi engkau enggan kecuali engkau dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis yang mulia ini, sebenarnya orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang senantiasa menjauhi kesyirikan, mereka adalah orang-orang yang akan dijauhkan dari api neraka. Baik. Hanya saja ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka, mereka baru menyesali. Mereka akan menebus dirinya walaupun dengan dunia dan segala isinya. Itu pun kalaupun mereka mampu. Hanya saja Allah tidaklah menerima kecuali Islam, kecuali seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang dahsyatnya api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kepada kita untuk senantiasa memperbanyak amal ibadah agar kita bisa terjauhkan dari azabnya api neraka, terkhusus di bulan Ramadan dan di akhir-akhir bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk utaqa minan nar, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Amin ya mujibas sa'ilin. Nakifuna wallahu alam shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.